di wangi, bagaikan putri sabar menanti, cantik indah berseri. Ku ingin seperti kau cempaka, ikhlas memberi dan bersahaja dalam berbakti suci. Oh angin, kau sentuh rambut terurai ayu, berhamburan bunga jatuh indah. Oh angin, sampaikanlah salamku ini, ciptakanlah permadani indah. Kembang putih wangi, bagaikan putri sabar menanti, cantik indah berseri. Sabar menanti, cantik indah berseri.